Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Zuhair. Kita sambung menggunakan kitab Muhimmah fil Ilmil Hadith. Kita sampai pada muka surat yang ke berapa dah? Muka surat 8, 28 ya. Dah jauh dah kan? Yang Rumi. Tajuknya apa? Orang-orang mabuk yang mula-mula jaga daripada mabuknya. Saya baca yang Jawi, tuan-tuan baca yang Rumi. Adakah pertemuan? Yang Jawi muka surat berapa? Ada tak pakai Jawi? Tak apa, mari tengok Ustaz. Mana? Baik, termasuk kepada 10 orang yang tidak diterima semayangnya itu ya. Betul tak? Baiklah. Dan satu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima Allah Ta'ala itu 10 orang. Yang mana Rumi terus masuk tajuk itu. 10 orang yang tiada diterima sembahyangnya. Yang pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Yang mendengar suara azan tapi tak datang sembahyang berjamaah. Tuan-tuan kena faham ya, yang kata suara azan ni bukan hak atas ni. Bukan suara dengan pembesar suara. Dengan suara yang Atuk Bilal original punya azan. Boleh faham ni? Azan yang dimaksudkan di sini ialah azan dengan suara yang asli. Maknanya jiran-jiran ni dia dengar ni. Kalau Atuk Bilal tu azan, dia dengar. Kalau tak guna mikrofon pun, loud speaker pun dia boleh dengar. Maka orang yang dekat-dekat dengan surau ni tiada jemaah, melainkan jemaah dalam sembahyang, dalam surau atau dalam masjid. Yang jauh-jauh tu tak dengar apa lah, melainkan dengan pembesar suara, tak daya lah. Ya, pembesar suara kena yang mahal 100,000 tuan-tuan. 4 batu pun dengar, 5 batu pun dengar. Maka dia sembahyang berjemaah di rumah dia pun boleh lah. Tapi yang hak lain-lain ni, mailah semayang di sini. Untuk siapa? Suami-suami, bapa-bapa, laki-laki, semayang berjemaah di masjid atau di surau. Orang perempuan Ustaz, boleh, tak dilarang semayang di masjid, di surau, silakan. Boleh datang jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau perempuan tu datang semayang berjemaah di masjid mendatangkan fitnah, maka dia semayang di rumah dia lebih afdal daripada di masjid. Macam kita sekarang, pintu untuk wanita lain, tandas untuk wanita pun lain, semayang untuk wanita pun lain, duduk pula di balik langsi, maka tidak menimbulkan fitnah. Haruslah perempuan datang, tak timbullah masalah. Jangan tuan-tuan halau dia mau pula. Ya, setengah orang perempuan dihalau dia datang. Apa datang ni? Ya, itu tak boleh dihalau, tempatnya elok, semua elok. Ada tempat wuduk, ada tandas, ada tempat semayang. Berbeza dengan kita. Baik, jadi yang pertama sekali, orang yang tidak datang semayang, allazina yasma'una al-adhan wal iqamah la yahdurna al-jamaah. Orang yang dengar azan dan iqamah tetapi tidak hadir untuk semayang berjemaah, maka semayangnya tiada diterima oleh Allah Ta'ala.